لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة بارك الله فيكم sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwasannya sebenarnya untuk kajian malam hari ini atau malam Selasa diisi oleh Ustaz Al-Sufyan Allahu yahfazhu. Namun disebabkan karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, kurang lebih 2 pekan atau 20 hari tidak salah, dikhawatirkan pembacaan kitab dari hukum-hukum berkurban tidak selesai. Maka untuk sementara waktu ta'lim malam Selasa insyaallah kita akan gunakan untuk membaca kitab yang terkait dengan hewan kurban dan penyembelihan sampai kita menyelesaikan pembacaan kitab ini. Naam. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa poin pembahasan terkait dengan apa suatu hewan itu tervonis menjadi hewan kurban. Dengan apa suatu hewan itu tervonis sebagai hewan kurban dan hukum-hukum yang terkait dengan hewan yang telah difonis sebagai hewan kurban. Hewan kurban tervonis sebagai hewan kurban dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama adalah dengan lafaz atau dengan ucapannya tatkala dia mengucapkan ini adalah hewan kurban saya, yang dia niatkan dengan ucapan tersebut sebagai ta'yin, sebagai vonis bahwasanya hewan tersebut telah dia jadikan berstatus sebagai hewan kurban. Maka dengan ucapan tersebut, hewan yang dia tunjuk maka statusnya sebagai hewan kurban yang nantinya akan berkaitan dengan hukum-hukum yang akan disebutkan. Namun kalau seandainya dia menunjuk hewan tersebut namun bukan tujuannya untuk menfonis, namun tujuannya hanya untuk sekedar pemberi khabar, yaitu mengkhabarkan dengan apa yang akan dia lakukan pada masa yang akan datang. Seperti contoh dia mengatakan, insyaallah sapi ini nanti saya akan jadikan sebagai hewan kurban. Nah, ucapan tersebut dia tidak niatkan untuk menfonis, namun hanya untuk mengkhabarkan. Maka ucapan tersebut belum menfonis hewan tersebut sebagai hewan kurban. Ini yang pertama. Yang kedua, hewan terfonis sebagai hewan kurban itu dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan ini ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan dia menyembelih hewan tersebut yang dia niatkan sebagai hewan kurban. Maka tatkala dia menyembelih, memotong kerongkongan dan beberapa urat yang ada di leher hewan tersebut sehingga dia akhirnya mengucurkan darah dan kemudian mati. Ya, ketika dia menyembelih tersebut, maka dia telah menvonis hewan tersebut sebagai hewan kurban dengan syarat tatkala dia menyembelih dia niatkan itu sebagai hewan kurban. Dia niatkan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara membeli. Membeli hewan yang dia niatkan sebagai pengganti hewan yang telah tervonis sebagai hewan kurban. Seperti contoh, sebelumnya mungkin dia sudah menvonis, ini hewan kurban saya. Ini hewan kurban saya. Ya, mungkin disebabkan karena keteledoran dia yang akhirnya hewan yang dia telah vonis tersebut hilang atau mati dengan sebab keteledoran dia. Maka pemilik hewan yang telah dia menvonis hewan tersebut, dia berkewajiban untuk mengganti hewan dengan jenis yang sama dan sifat yang minimalnya itu sama. Kalau perkiraan hewan yang mati atau yang hilang tersebut berbobot 100 kilo, maka dia harus membeli minimalnya perkiraan juga 100 kilo. Nah, kemudian setelah mungkin karena keteledoran dia, maka hewan tersebut mati, maka dia wajib untuk mengganti. Maka dia pun mencari dan membeli sapi yang dia niatkan sebagai pengganti sapinya yang tadi yang telah mati atau telah hilang karena keteledoran dia, yang telah dia vonis sebagai hewan kurban. Maka dengan dia membelinya, secara langsung hewan yang dia beli ini sebagai hewan kurban. Namun kalau dia hanya sekedar membeli saja, meskipun ada niat dia membeli, ini saya beli sapi, insya Allah saya akan jadikan sebagai hewan kurban. Nah, dia hanya membeli saja, namun dia belum memvonis atau memastikan, hanya sekedar saya beli, insya Allah saya jadikan sebagai hewan kurban. Maka ini belum menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Walaupun mungkin ada niatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan sehingga seseorang membeli hewan-hewan yang kemudian hewan tersebut akan berstatus tervonis sebagai hewan kurban dengan syarat ketika dia membeli itu sebagai pengganti dari hewan kurban yang telah dia vonis yang mungkin mati atau hilang disebabkan karena keteledoran dia. Nah, baik. Kemudian ada beberapa hukum yang telah kita sebutkan terkait dengan hewan yang telah tervonis sebagai hewan kurban. Karena hewan yang sudah divonis sebagai hewan kurban ini tidak seperti hewan-hewan yang lainnya. Dia memiliki hukum-hukum yang ketat yang harus diperhatikan bagi pemilik hewan kurban tersebut. Yang pertama, dia tidak boleh mempergunakan hewan tersebut pada perkara-perkara yang bisa mencegah atau menghalangi proses penyembelihan. Seperti tidak boleh bagi dia untuk menjualnya, sudah divonis tidak boleh dijual. Dia tidak boleh menghibah, memberikannya kepada orang lain, atau dia menggadaikannya, tidak boleh. Tidak boleh. Terkecuali kalau dia menjual hewan tersebut kemudian diganti yang lebih baik, yang lebih baik dengan niat kemaslahatan kurban, bukan karena niat-niat atau kepentingan pribadi dia, Namun dia mengganti dengan yang lebih baik karena kemaslahatan kurban. Maka tidak mengapa dia menjual yang setelah dia vonis, kemudian dia beli lagi yang lebih bagus karena memang kemaslahatan kurban. Namun kalau dia menjual hewan yang pertama yang dia vonis, kemudian dia membeli hewan yang baru, yang lebih sempurna, yang lebih gemuk seandainya, tapi disebabkan karena urusan pribadi, maka tidak boleh. Meskipun penggantinya itu hewan yang lebih gemuk, lebih sempurna, tidak boleh. Seperti contohnya seandainya dia telah menvonis hewan, lalu kemudian setelah berjalannya waktu dia merasa kasihan dengan hewan tersebut, ya ini sayang mau dijadikan kurban, ya sudah saya ganti saja dengan yang lebih bagus, ini tidak boleh. Karena dia menarik kembali apa yang telah dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hukum yang kedua, kalau seandainya hewan tersebut mati setelah ditayin oleh kalau seandainya orang yang menvonis tersebut meninggal setelah hewan itu di yakni pemilik hewan kurban tadi meninggal setelah menvonis hewannya, maka ahli waris berkewajiban untuk menyembelih hewan yang telah divonis tersebut meskipun yang memiliki hewan tersebut telah meninggal dunia. Karena telah tervonis, maka harus disembelih. Yang melakukan adalah ahli warisnya atau mungkin diwakilkan kepada yang dia amanahi. Tidak boleh kemudian membatalkan untuk menyembelih hewan tersebut dengan alasan yang mau berkurban telah meninggal dunia. Tidak boleh. Karena hewan ini ketika dia telah vonis ini sebagai hewan kurban, maka sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh membatalkan dengan alasan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari hewan kurban yang telah divonis. Apakah untuk membajak atau bahkan ditunggangi pun tidak boleh. Kalau seandainya hewan kurban tersebut seperti domba, maka tidak boleh dipangkas atau digunting, diambil bulunya lalu kemudian dijual. Tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari hewan yang telah tervonis. Terkecuali kalau hewan domba mungkin ketika dipangkas bulunya itu lebih bermanfaat kepada hewan tersebut, tidak mengapa. Karena khawatir kalau bulunya ini tidak digunting, ini akan menyebabkan penyakit pada hewan kurban tersebut. Maka tidak mengapa dia menggunting bulunya tanpa dia mengambil manfaat dari bulu tersebut. Maka bulu tersebut boleh dia hibahkan, atau boleh dia sedekahkan, atau boleh dia hadiahkan kepada yang lain. Kalau seandainya dijual, hasilnya harus disedekahkan, tidak boleh diambil manfaat. Kemudian yang keempat, kalau seandainya hewan kurban yang telah divonis tadi tertimpa cacat yang mencegah dari keabsahan kurban, seperti seandainya setelah ditayin maka ternyata hewan tersebut cacat, cacatnya cacat fatal yang mencegah dari keabsahan kurban, seperti mungkin matanya buta sebelah dengan sebab tertentu, akhirnya biji matanya mungkin keluar atau matanya masuk ke dalam, yang ketika seseorang lihat ini, oh hewan ini buta sebelah, maka hewan tersebut sudah tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban secara asal demikian. Nah sekarang kalau seandainya hewan yang telah divonis tadi tertimpa cacat, maka ini ada dua keadaan. Kalau cacatnya disebabkan karena ulah atau keteledoran si pemilik kurban, maka yang memiliki hewan kurban tersebut berkewajiban untuk mengganti dengan hewan kurban yang baru yang minimalnya itu sama dengan hewan yang sebelumnya. Dia wajib mengganti. Kenapa? Karena cacatnya hewan tersebut disebabkan karena keteledoran dia. Maka dia wajib. apakah mengganti dengan setara atau dia mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian keadaan yang kedua, kalau seandainya cacat tersebut disebabkan karena atau bukan tidak disebabkan karena keteledoran dia. Dia telah menempatkan hewan tersebut pada tempat yang aman, baik, bagus. Sudah dihilangkan kemungkinan-kemungkinan hewan tersebut akan cacat atau sakit atau seperti apa. Dia sudah berusaha menghilangkan. Qadarullah, ternyata hewan tersebut tidak tahu kenapa ternyata cacat. Mungkin dia garuk-garuk sendiri matanya sampai keluar biji matanya atau seperti apa. Nah, sehingga bukan karena keteledoran si pemilik kurban. Maka dalam hal ini si pemilik kurban tidak berkewajiban untuk mengganti, dan dia tetap menyembelih hewan tersebut. Dia tetap menyembelih hewan tersebut meskipun cacat. Disebabkan karena cacatnya itu bukan karena keteledoran si pemilik hewan kurban. Maka dia tetap menyembelih, tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Nah, terkecuali, nah di sini terakhir kita sampai sini kemarin pada pertemuan sebelumnya, terkecuali kalau dia memiliki tanggungan kewajiban sebelum dia mentahin. Maksudnya adalah kecuali apabila dia sudah bernazar sebelumnya untuk berkurban tahun ini. Jadi mungkin sudah jauh-jauh sebelumnya dia sudah bernazar, saya tahun ini bernazar akan berkurban. Nah, akhirnya dia pun membeli hewan kurban. Pas deket-deket bulan Zulhijjah dia membeli hewan kurban, dipelihara. Nah, meskipun hewan kurban tersebut contohnya mungkin mati, walaupun bukan karena keteledoran dia, tapi dia tetap wajib untuk mengganti. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah bernazar. Sehingga meskipun hewan tersebut hilang, mati, atau cacat, yang fatal, yang mencegah dari keabsahan kurban, karena berhubung dia telah bernazar sebelumnya untuk berkurban, maka dia wajib untuk mengganti hewan tersebut. Meskipun cacatnya hewan tersebut bukan karena keteledoran dia. Jadi kalau seandainya kita rinci mungkin ada tiga. Yang pertama, cacatnya hewan tersebut karena keteledoran dia, maka dia wajib mengganti. Kemudian yang kedua, cacatnya karena bukan keteledoran dia, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti. Ketiga adalah orang yang memang sudah mewajibkan diri untuk berkurban. Nah, sehingga hukumnya tersendiri. Kalau seandainya tidak cacat, maka dia berkurban dengan itu. Namun kalau cacatnya sampai menghalangi sahnya kurban, apakah disebabkan atau apakah bukan karena keteledoran dia, karena berhubung dia sudah mewajibkan diri, maka dia wajib untuk mengganti. Wajib baginya untuk mengganti hewan tersebut. Apakah yang semisal atau yang lebih bagus dari hewan tersebut. Nah, seperti disebutkan oleh beliau di sini, fa in kanat wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin. Kalau seandainya hewan yakni berkurban tersebut merupakan tanggungan kewajiban atasnya sebelum dia menfonis, maka wajib baginya untuk mengganti dengan hewan bisalimatin, dengan hewan yang selamat dari cacat. Tujzi'u amma fi dhimmatihi, yang mengsahkan apa yang menjadi tanggungan dia. Yakni ketika dia bernazar, maka dia wajib mengganti. Meskipun cacatnya hewan tersebut bukan karena keteledoran dia. Misaluhu ayyakul, contohnya seseorang mengatakan, lillahi alayya nazrun an udhahi hadzal 'am. Saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini untuk berkurban. Dia bernazar. Sehingga tatkala dia sudah mengucapkan, melafadzkan nazar tersebut, maka wajib bagi dia untuk berkurban. wajib bagi dia untuk berkurban. Fayashtari udhiyatan fayu'ayyinuha kama nadhar. Maka dia pun membeli hewan kurban, kemudian dia menfonis sebagaimana nazarnya dia berkurban. Dia fonis hewan tersebut. Tsumma tusabu bi'aibin yumna' minal ijza'. Ternyata setelah dia fonis hewan tersebut tertimpa cacat yang mencegah dari keabsahan kurban. Maka orang yang bernazar tadi falyalzimuhu ayyubdilaha bisalimatin tujzi'u fil udhiyah. Maka orang yang bernazar tadi wajib mengganti hewan tersebut dengan hewan yang selamat dari cacat yang sah untuk dijadikan kurban. Nah, meskipun cacatnya tadi bukan keteledoran dia, namun karena dia memiliki hukum tersendiri, yaitu dia telah bernazar, maka dia wajib untuk mengganti hewan tersebut dengan hewan yang selamat dari cacat yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Fatakunul ma'ibatu lahu, maka hewan yang cacat sebelumnya maka sudah menjadi milik dia. In kanat a'la minal badal lazimahu ayyutasaddaqu bil arsy wa huwa farqun ma bainal qimatayn. Kalau seandainya hewan yang cacat sebelumnya ini, kalau yang cacat sebelumnya ini harganya lebih mahal dan hewan yang dia beli untuk mengganti ini lebih murah, maka dia berkewajiban untuk mensedekahkan selisih harga antara dua hewan tadi. Kalau hewan yang pertama dia beli seandainya 1 juta, maka dia berkewajiban untuk mengganti yang sejenis dan semisal. Kalau bobotnya kambing tersebut seandainya 25 kilo dagingnya, maka dia wajib mengganti dengan kambing yang kisarannya juga 25 kilo. Gak boleh dia mengganti dengan yang kecil. Dia sebelumnya sudah mentayin, menfonis kambing apa yang besar, etawa ya. Kemudian cacat, kemudian dia ganti dengan kambing kacang, tidak boleh. Dia harus mengganti dengan sejenis, dengan bobot yang sama. Kalau perkiraannya 25 kilo, maka dia harus mengganti 25 kilo. Kalau ternyata setelah dia cari, oh dapat 25 kilo, namun harganya lebih murah. Kalau sebelumnya 1 juta, dapatnya 500. Maka dia wajib mensedekahkan selisih harga tersebut, yaitu 500. Tidak boleh kemudian dia ngambil, untung 500, masuk kantong. Tidak boleh. Harus dikeluarkan, disedekahkan. Nah, demikian yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian hukum yang kelima. Hukum yang kelima masih terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan yang telah divonis sebagai hewan kurban. Annaha idza dhahat aw suriqat falaha halani aidan. Apabila hewan yang telah divonis tadi hilang atau dicuri orang, maka memiliki dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, ayyakuna dzalika bi tafriqin minhu. Hilangnya hewan tersebut atau dicurinya hewan tersebut karena keteledoran si pemilik hewan. Misal, contoh, ayyadha'aha fi makanin ghairi mahraz fatahrub aw tusraf fayajibu alayhi ibdalha bimithliha ala sifatiha aw akmal. Seperti contoh seseorang meletakkan hewan kurbannya itu di tempat yang tidak aman, yang tidak ada penjagaan. Kandangnya tidak ada pintunya, dimasukkan, kambingnya tidak diikat lagi. Atau mungkin dia mengikatnya di pinggir jalan. Jelas ini mengkhawatirkan akan diambil orang. Berarti apa? Dia meletakkan hewan tersebut pada tempat-tempat yang aman. Nah, ini keteledoran dia berarti. Kalau yang seperti ini hilangnya atau dicurinya karena keteledoran dia, maka dia wajib untuk mengganti. Semisal dengan hewan yang telah dia vonis tadi, dengan sifat yang sama. Nah, atau boleh bagi dia untuk mengganti dengan yang lebih sempurna. yadbahuhu badalan anha, yang nanti dia akan sembelih sebagai pengganti dari hewan yang hilang tadi. Wa takunu dha'iqah awil masruqatu mulkan lahu yasna'u fiha idha hasala 'alayha ma syaa min bai'in wa ghairi. Adapun hewan yang hilang atau hewan yang dicuri tadi, statusnya sudah milik dia lagi. Statusnya sudah milik dia lagi kalau hewan tersebut ditemukan, dan dia boleh melakukan apapun dari hewan yang hilang yang telah ditemukan tadi, apakah dijual atau dimanfaatkan, tidak mengapa, hukumnya boleh karena hewan tersebut sudah diganti. Sudah diganti. Nah, ini kalau seandainya hewan yang hilang tadi memang tidak ketemu ya, tidak ketemu. Namun kalau seandainya hilang kemudian dia cari akhirnya ketemu, ya tidak perlu diganti. Nah, tidak perlu diganti. Namun ketika dia mencari, sudah berusaha kesana sini sampai mungkin banyak yang membantu, tapi toh tidak ketemu, nah, baru wajib dia mengganti. Wajib dia mengganti. Setelah diganti, datang sapinya. Jadi yang sapi yang tadi itu sudah milik dia. Sudah milik dia, dia boleh memanfaatkan karena sudah diganti dengan yang baru. Ini keadaan yang pertama, hilang atau dicurinya karena keteledoran dia, maka wajib untuk mengganti. Kedua, ayakuna dzalika biduni tafridin minhu fala dhamana alaihi. Hilangnya hewan tersebut atau dicurinya hewan kurban tersebut yang telah divonis bukan karena keteledoran dia. Bukan karena keteledoran dia, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Ya sudah, dia berusaha mengikat bagus-bagus, kandangnya sudah bagus, saking bagusnya kandangnya diletakkan CCTV, ya kan? Sampai 4 mungkin sudut-sudut kandang ada CCTV-nya. Ada yang mengarah ke sapinya, ada yang mengarah keluar. Tidak akan lolos ini maling ini. Sudah diikat. Saking dia berusahanya ngikatnya pakai tali kapal sebenarnya. Ya ini bukan ngikat, lama menyiksa ya. Namun maksudnya itu dia betul-betul diikat, kandangnya bagus, pintunya bagus. Dia sudah berupaya, bahkan mungkin sampai mengupah security. Nah, tidak mengapa kalau mampu. Karena untuk menjaga apa? Kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik, yang tidak kita inginkan. Maksudnya security mungkin orang diupah tolong jaga, bukan harus security Pak Satpam. Nah, dia sudah berusaha untuk menjaga, mengamankan hewan kurban tersebut. Qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata hewan itu tetap juga hilang. Ternyata pencurinya itu lebih pintar dari yang memiliki hewan kurban. Maka fala dhamana alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti bagi pemilik kurban. Yang sudah lo dapat pahala, insyaallah dapat pahala, innamal a'malu binniyat. Nah, dia akan dapat pahala, tidak ada kewajiban baginya. Illa antakuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin, kecuali kalau memang berkurban itu merupakan tanggungan kewajiban dia. Yakni kecuali kalau dia memang sudah bernazar untuk berkurban, maka tetap dia wajib mengganti. Kenapa? Karena dia sudah bernazar, mewajibkan diri untuk berkurban. Sehingga hilangnya hewan tersebut, meskipun bukan karena keteledoran dia, tidak menggugurkan kewajiban dia yang telah bernazar. Nah, kalau sudah bernazar, hilangnya hewan tersebut karena keteledoran dia atau bukan karena keteledoran dia, karena dia sudah bernazar mewajibkan diri untuk berkurban tahun itu, maka wajib untuk berkurban. Kalau hilang berarti dia harus beli baru dengan sifat yang sama, dengan yakni bentuk, yakni jenis yang sama, dengan jenis yang sama, atau mungkin dia lebih, yang lebih afdal. Li'annaha amanatun indahu wala dhamana 'alal amin, karena ini merupakan amanah untuk dia, dan orang yang amanah itu tidak diberikan kewajiban untuk mengganti. Idza lam yufarrid, selama dia tidak melakukan keteledoran. Lakin mata hasala 'alaiha wajaba 'alaihi tadhiyatu, namun kapan saja jika hewan tersebut ditemukan maka wajib untuk disembelih. Walau ba'da fawati waqti dzabih, meskipun waktu untuk berkurban sudah lewat. Waktu-waktu berkurban tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Pada malam hari, tanggal 10 malam hari, ternyata hewannya hilang. Kapan ketemunya? Ketemunya mungkin tanggal 17 Zulhijjah. Nah, sudah lewat 4 hari waktu-waktu berkurban. Kapan saja dia mendapati hewan tersebut, wajib untuk disembelih. Tidak boleh dia mengambil lagi, karena status hewan tersebut sudah untuk Allah. Sehingga kapanpun ditemukan, maka harus disembelih. Meskipun waktu untuk menyembelih sudah lewat. Nah, maka wajib untuk disembelih. Wa kadza law gharama as-sariqu fayajibu tadhiyatu bima gharamahu li sahibiha ala sifatiha biduni naqsin. Demikian pula kalau seandainya si pencuri ketahuan dia mencuri, kemudian dia pun mengganti rugi. Ya sudah saya ganti. Maka wajib untuk menyembelih hewan yang dia, yang yakni pencuri tersebut, berikan sebagai ganti rugi. Dengan syarat hewan yang dijadikan oleh pencuri tadi sebagai ganti rugi itu harus sama jenisnya dan sifatnya sama. Nah, jangan dia mencuri sapi, saya tidak bisa mengganti sapi. Ya sudah saya ganti rugi kambing saja, 2 ekor. Ah, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kalau seandainya urusan pribadinya boleh dia mengambil seandainya, namun tidak jadikan sebagai hewan kurban. Namun untuk mencari jalannya terbaik jangan terima. Meskipun seandainya dia niatkan ini, saya ganti hewan kamu tadi dengan 2 ekor kambing sebagai zuhud dan warok, kita jangan ambil. Karena yang dia ganti itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia ambil pun untuk mengganti itu tidak cukup, tidak boleh. Apalagi kalau dia mengambil untuk manfaat, lah tidak boleh. Nah, maka dia harus, pencuri tadi harus mengganti semisal sejenis hewan yang dia curi. Nah, jadi simpulannya ada 2. Kalau hewan tersebut hilang karena keteledoran dia, dia wajib untuk mengganti. Namun kalau hilangnya itu bukan karena keteledoran dia, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti, kecuali kalau dia adalah sebagai orang yang telah bernazar untuk berkurban tahun itu, maka dia wajib untuk mengganti. Nah, fa in kanat wajibatan fi dhimmati qablatain, namun kalau seandainya yakni dia memiliki tanggungan kewajiban untuk berkurban sebelum mentayin, maka wajib bagi dia untuk menyembelih pengganti yang yakni mengsahkan sesuai dengan tanggungan dia. Nah, wa mata hasala 'alaiha fa hiya lahu yasna fiha bima ma syaa'a min bai'in wa ghairi. Namun dan kapanpun seandainya dia menemukan hewan yang hilang tadi atau mungkin hewan yang dicuri tadi dikembalikan, maka dia boleh melakukan hewan tersebut sekehendak dia karena statusnya sudah milik dia. Nah, sudah diganti dengan yang dia beli. Lakin in kanal badal alladhi dabahahu anha anqas minha wajaba alaihi ayutasaddaqa bi arshin naqsi wa huwa farqun ma bainal qimatain. Namun kalau seandainya kemampuan dia untuk mengganti memang tidak mampu, padahal dia ini sudah wajib bernazar. Ya, dia sudah bernazar sehingga wajib berkurban. Dia mungkin uangnya cukup, mampu sebelumnya beli harga 2 juta. Ternyata dicuri atau hilang. Padahal dia sudah wajib untuk berkurban. Ternyata pada saat itu dia mampunya beli harga 1 juta setengah. maka selisihnya 500 ribu. Dia berkurban dengan apa yang dia mampu. Nah nanti 500 ribu kapan ini dia memiliki, maka dia wajib untuk mensedekahkannya. Nah wajib bagi dia untuk mensedekahkannya. Sehingga masyaallah warahimani warahimakumullah, sudah saya sampaikan bahwasannya hewan yang sudah terfonis ini memiliki hukum-hukum yang ketat karena statusnya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sampaikan beberapa kali untuk menfonis hewan jangan terburu-buru bagi hewan yang hendak, bagi ikhwan yang hendak berkurban. Jangan terburu-buru menfonis hewan tersebut. Kalau hanya sekedar niat ini untuk saya nanti akan ini saya pelihara yang insyaallah nanti saya jadikan hewan kurban, ini belum menfonis. Belum menfonis sampai betul-betul dia tunjuk ini hewan kurban saya yang dia niatkan untuk menfonis, maka itu sudah terfonis. Nah, menfonis ini jangan terburu-buru. Perkaranya rumit ini. Perkaranya rumit. Nah, hukum-hukum yang terkait dengan hewan kurban tersebut. Nah, sekarang yang keenam masih terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan yang telah terfonis. Yang keenam, annaha idza talafat falaha salasu halat. Apabila hewan yang difonis tadi mati. Nah, mati. Setelah difonis dia mati, maka memiliki tiga keadaan. Yang pertama, saya baca secara terjemahan langsung saja ya, untuk menyingkat. Yang pertama, meninggal atau matinya hewan tersebut bukan karena ulah manusia. Matinya bukan karena ulah manusia. Seperti dia mati karena sakit, atau dia matinya karena mungkin kena musibah, afatus samawiyah, bencana alam. Bukan karena ulah manusia dia mati. Atau dia matinya karena perbuatan hewan itu sendiri. Nah, sudah diikat bagus-bagus, mungkin hewannya stres atau seperti apa, padahal tempatnya bagus, stres dia keliling sana sini, akhirnya tercekik mati. Bukan ulah manusia. Maka tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan kurban untuk menggantinya. Kalau matinya tidak ada, artinya matinya bukan sebab ulah manusia, namun matinya itu disebabkan karena sakit atau mungkin bencana alam. Nah, atau matinya dia karena bunuh diri bahasanya. Nah, maka tidak ada pengganti, tidak ada kewajiban untuk mengganti atas pemilik hewan kurban tersebut, terkecuali kalau memang dia berkurban atas dasar nazar. Nah, kalau sudah nazar ini jelas dia harus mengganti karena dia sudah memiliki kewajiban untuk berkurban pada yakni tahun itu. Li'annaha amanatun 'indahu talafat bisababin la yumkinu tadmin fihi. Karena ini adalah amanah bagi dia, sedangkan matinya hewan tersebut disebabkan dia ini disebabkan perkara yang tidak mungkin kita memberikan tanggung jawab untuk mengganti padanya. Padahal dia sudah amanah, sudah berusaha menjaga, tidak mungkin kemudian diberikan tanggung jawab tersebut untuk mengganti kepada orang memilik kurban tersebut. Terkecuali kalau memang dia mau mengganti karena dia mungkin memiliki kemampuan. Nah, ini urusan beda. Kalau mungkin dia memiliki hartanya lebih, ya sudah, saya kurban dengan hewan lagi. Walaupun secara asal dia tidak wajib untuk mengganti. Namun kalau dia mau mengganti, silahkan. Nah, itu urusan dia karena mungkin dia memiliki kelebihan harta dalam hal ini. Nah, falam yakun alaihi dhaman, sehingga tidak wajib baginya untuk mengganti. Fa in kanat wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin wajaba alaihi an yadbaha badalaha ma yujzu amma fi dhimmatihi. Namun kalau kewajiban itu merupakan tanggungan dia seperti dia bernazar, maka dia wajib untuk menyembelih gantinya. Yakni dia membeli yang baru untuk mengganti, sehingga dia pun menyembelih hewan pengganti tersebut yang sah menurut, yakni sesuai dengan tanggungan kewajiban dia. Ini yang pertama, matinya hewan tersebut bukan karena ulah manusia. Yang kedua, ayakuna talafuha bi fi'li malikiha. Matinya hewan tersebut disebabkan karena ulah pemilik hewan tersebut. Nah, mungkin pas dia narik mau ngikat, ini kok hewan susah betul ditarik. Akhirnya muncul emosinya, dia dipukul. Kedarullah dengan pukulannya dia mati hewan tersebut. Siapa yang membunuh? Nah, pemilik hewan. Fayajibu alaihi ayyadhbaha badalaha, maka dia wajib untuk mengganti dan menyembelih hewan tersebut pada waktunya dengan diganti dengan sifat yang sama dan jenis yang sama atau yang lebih sempurna. Nah, karena wajibnya untuk mengganti hewan tersebut. Yang ketiga, ayyakuna talafuha bi fi'li adami ghairi malikiha. Matinya hewan tersebut disebabkan karena ulah manusia namun bukan pemiliknya. Nah, bukan pemiliknya. Matinya karena ulah manusia namun bukan pemiliknya. Kalau matinya karena pemiliknya, ulah pemiliknya sendiri, wajib pemiliknya untuk mengganti. Nah, ini matinya memang dengan sebab perbuatan manusia, namun yang melakukan itu bukan pemiliknya. Wa in kana la yumkin tadminuhu ka qatta'it turuq fa hukmuha hukmu ma talafat bi amrin la sun'a li adami fihi ala ma sabaqa fil halil ula. Kalau seandainya tidak memungkinkan, ini ulah manusia yang bukan pemiliknya. Mungkin dia iseng atau mungkin memang rese atau memang ulah. Karena berulah, akhirnya hewan kurban tetangganya mati dengan sebab dia. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk mengganti, kalau di sini contohkan beliau, seandainya matinya hewan tersebut disebabkan karena kuta'ut turuq, disebabkan oleh penyamun, perampok. Nah, sehingga tidak mungkin untuk dimintai kembali, maka hukumnya hewan ini seperti hukum hewan yang mati yang bukan karena ulah manusia. Keadaan yang pertama, yakni dia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Terkecuali kalau dia memang sudah bernadar untuk berkurban, maka wajib untuk menggantinya. Wa in kana yumkinu tadminuhu ka syakhsin muayyanin dzabahaha fa akalaha aw qatalaha wa nahwahu wa nahwuhu fa innahu yajibu alaihi dhamanuha bimithliha yadfa'uhu ila sahibiha. Namun kalau memungkinkan untuk meminta diganti kepada dari orang yang membunuh tadi, si pelaku yang telah menyembelih, apakah untuk makan atau untuk urusan apa, maka wajib yang melakukan atau yang membunuh hewan tersebut untuk mengganti hewan yang jenisnya sama, sifatnya sama, yang kemudian diserahkan kepada yang berkurban, yang memiliki hewan kurban tersebut, untuk nanti dia sembelih pada waktunya. Illa ayyabra'ahu sahibuha min dhalik fayakumu bima yajibu min domaniha. Kecuali apabila pemilik hewan tadi membebaskan, yakni memaafkan, ya sudah tidak usah diganti, biar saya ganti sendiri. Nah, kalau seperti ini, maka yang memiliki hewan tadi karena dia sudah mengganti kedudukan pembunuh hewan tadi, maka dia wajib untuk mengganti. Meskipun secara asal dia tidak wajib mengganti. Nah, karena tidak ada keteledoran dia yang membunuh orang lain, sedangkan orang tadi tidak mampu mungkin mengganti, atau mungkin dia mampu mengganti, tapi si pemilik hewan sudah saya maafkan engkau. Nah, kalau dia memaafkan, maka kewajiban untuk mengganti berpindah kepada si pemilik tadi. Nah, dia harus mengganti, kemudian menyembelih hewan tersebut pada waktunya. Baik, kita ulangi untuk yang keenam, hewan yang mati ada tiga. Yang pertama, matinya karena bukan ulah manusia, seperti sakit atau mungkin tadi bencana alam, atau mungkin karena hewannya bunuh diri. Maka kalau seperti ini tidak ada kewajiban bagi pemilik untuk mengganti, kecuali kalau dia telah bernazar, maka dia wajib untuk mengganti. Kemudian yang kedua, matinya karena ulah si pemilik. Karena ulah si pemilik, maka pemilik wajib untuk mengganti. Kemudian yang ketiga, matinya hewan tersebut karena ulah manusia namun bukan pemiliknya. Namun bukan pemiliknya. Kalau tidak memungkinkan untuk diganti, yakni kalau tidak memungkinkan untuk dimintai ganti, maka tidak ada kewajiban bagi hewan jadi pemilik hewan untuk menggantinya. Namun kalau seandainya memungkinkan untuk meminta ganti rugi kepada orang yang membunuh hewan tadi, maka wajib bagi yang membunuh untuk mengganti sejenis semisal dengan hewan yang dia bunuh, yang telah berstatus sebagai hewan kurban, yang kemudian diserahkan kepada pemilik hewan kurban tadi untuk disembelih pada waktunya. Kecuali kalau si pemilik hewan memaafkan. Kecuali kalau si pemilik hewan memaafkan, maka kewajiban mengganti berpindah kepada si pemilik. Maka dia harus wajib mengganti. Mengganti hewan meskipun yang membunuh orang lain, disebabkan karena dia telah memaafkan, maka kewajiban pada orang yang membunuh tadi dia ambil, sehingga dia berkewajiban untuk menggantinya. Baik, yang ketujuh masih terkait dengan hukum yang berkaitan dengan hewan yang telah tervonis sebagai hewan kurban. Annaha in dhubihat qabla waqti dhabhi walau biniyatil udhiyah fal hukmu fiha kal hukmi fima idha atlafat ala ma sabaq. Apabila hewan yang telah divonis tadi disembelih namun bukan pada waktunya, disembelih sebelum waktu penyembelihan, meskipun dia menyembelih dengan niat kurban, namun dia menyembelihnya kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah, namun sebelum sholat Id dia menyembelih. Maka hukum pada hewan yang disembelih sebelum waktunya ini sama seperti hukum yang telah lalu sebelumnya, yaitu hukum hewan yang mati. Nah, bagi yang menyembelih, kalau mungkin seandainya kalau dia yakni bukan yang tidak bisa apa namanya tidak bisa dimintai ganti, maka tidak ada kewajiban. Nah, wa in dhubihat fi waqti dhabhi, namun kalau seandainya disembelih pada waktu penyembelihan, fa in kana dhabih sahibaha aw wakilaha faqad waqa'at mauqi'aha. Kalau seandainya hewan tersebut disembelih memang pada waktunya, yang menyembelih adalah pemilik atau orang yang diwakilkan, maka penyembelihan tersebut telah tepat sasarannya, yakni sah. Yang menyembelih pemilik atau orang yang diwakilkan, disembelih memang pada waktunya, maka sah hukumnya. Wa in kana, akan tetapi jika yang menyembelih ghairu sahibiha, bukan pemiliknya, wala wakilaha, dan bukan juga yang diwakilkan, falaha salasu halat, maka memiliki tiga keadaan. Nah, perhatikan, ini disembelih, kalau disembelih pada waktunya, memang pada waktunya, namun si penyembelih ini bukan pemilik hewannya, bukan juga yang diwakilkan. Loh kok bisa? Ya bisa saja, mungkin karena salah ambil sapi mungkin. Dia mengira ini sapi saya, atau si orang yang diwakilkan ini saya kira ini sapinya orang yang mewakilkan kepada saya. Salah paham dari sapinya, hewan kurban tersebut. Nah, bisa jadi yang seperti ini, ya kan? Nah, maka ini memiliki tiga keadaan. Yang pertama, seandainya yang menyembelih tadi meniatkan berkurban tadi untuk pemiliknya, ya mungkin karena dia mungkin mencuri ini mungkin dia mencuri, Ya, aku ingin menyembelihnya, sudah saya curi yang tersebut, saya sembelih pada waktunya setelah sholat id, saya niatkan untuk pemilik hewan kurban. Nah, ini sapinya si A, saya tahu, saya curi, disembunyikan. Nah, sampai setelah id dia sembelih, dia niatkan karena nggak tahu kenapa orang ini, mungkin pengen nyembelih saja. Sudah lama keturunan, bagaimana rasanya menyembelih, nggak keturutan. Akhirnya pengen nyembeli, sudah saya sembunyikan saya sapinya, saya sembeli pakai tangan saya, tapi saya niatkan kurban untuk pemilik yang dia ketahui, bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk pemiliknya. Fa in radiya sahibuha bidzalik ajza'at. Nah, kalau seandainya si pemilik hewan itu ridho, mungkin setelah itu baru dia lapor, hewanmu tadi tak sembunyikan, tak sembeli, tapi atas namamu kok. Kalau seandainya si pemilik hewan itu ridho, maka sah. Fa illam yardha bidzalika lam tujzi 'ala sahih. Namun kalau seandainya si pemilik hewan tidak ridho, maka tidak sah. Nah, kalau tidak sah gimana? Berarti wajib yang menyembelih tadi untuk mengganti. Wajib bagi yang menyembelih tadi untuk mengganti. Kalau dia mampu mengganti, maka dia harus mengganti. Kalau tidak mampu, berarti si pemilik hewan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Nah, ini menurut pendapat yang sahih. Wa yajibu 'ala dzabih dhamanuha bimithliha yadfa'u ila sahibiha li dhahibihi illa ayyabra'ahu sahibuha. Maka wajib bagi yang menyembelih tadi untuk mengganti hewan yang diserahkan kepada si pemilik tadi. Diserahkan kemudian untuk disembelih pada waktunya, kecuali apabila si pemilik hewan memaafkan dia. Maka kewajiban untuk mengganti berpindah kepada si pemilik. Waqila, dan ada yang mengatakan tujzi wa illam yarda bidzalik. Ada sebagian pendapat mengatakan hukumnya sah meskipun si pemilik itu tidak ridha, dengan syarat disembelih pada waktunya dan diniatkan untuk si pemiliknya. Walaupun dia tidak ridha, sebagian pendapat mengatakan sah. Wa huwal masyhur, dan itu yang masyhur menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, dan mazhab Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Namun yang beliau sahihkan dengan rincian, kalau dia ridha maka sah. Kalau dia tidak ridha, pemilik hewan tidak ridha, maka tidak sah. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Yang kedua, si penyembeli meniatkan untuk dirinya, padahal dia tahu ini hewannya, hewan kurban milik orang lain. Dia curi, dia sembunyikan, dia sembeli pada waktunya, namun untuk dirinya. Fa in kana ya'lamu annaha li ghairihi lam tujzi anhu wa an wala an ghairihi. Kalau dia tahu ini hewan ini milik orang lain, kemudian dia sembelih atas nama dirinya, maka hewan tersebut tidak sah untuk dirinya, tidak sah juga untuk orang lain. Wa yajibu alaihi dhamanuha, maka wajib yang menyembelih ini untuk mengganti yang diserahkan kepada si pemilik hewan, kecuali yang memiliki hewan memaafkan, maka si pemilik hewan wajib untuk mengganti. Nah, waqila tujzi'u an sahibiha wa 'alaihi dhaman ma farraqa min al-lahmi. Ada sebagian pendapat maka hukumnya sah meskipun niatnya dia sembelih, niatnya untuk dia padahal itu milik orang lain. Sebagian pendapat mengatakan hukumnya sah atas yakni pemilik sebenarnya. Adapun yang menyembelih memiliki kewajiban untuk mengganti dagingnya tadi. Diwajibkan untuk diganti, diserahkan kepada si pemilik untuk dibagi-bagikan. Ini kalau dia tidak tahu. Kalau dia tahu kalau itu hewan milik orang lain. Wa in kana la ya'lam, kalau dia tidak tahu ternyata itu milik orang lain, ajza'at an sahibiha, maka hewan tersebut sah atas nama pemiliknya. Karena memang tidak ada niat baginya untuk mencuri, dan dia tidak memiliki niat untuk menyembelih hewan milik orang lain. Nah, tidak ada niat baginya, meskipun dia menyembelih untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Karena apa? Karena yang dia tahu berdasarkan pengetahuan ilmunya dia, itu milik dia. Dia tidak bersalah, dia tidak bersalah, karena itu kekeliruan darinya. Dan jangan dia tidak mengetahui ternyata itu adalah hewan kurban milik orang lain. Fa in kana dzabihuha, kalau seandainya yang menyembeli telah membagi-bagi dagingnya, maka dia wajib untuk mengganti daging. Naam. Mengganti daging, naam, kepada pemiliknya, kecuali kalau seandainya si pemilik tadi meridhoi dengan pembagian yang telah dia lakukan. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, kita selesaikan keadaan yang ketiga. Si penyembeli hewan tadi, ini hewan milik orang lain, dia sembeli, namun dia tidak meniatkan untuk siapapun. Dia, yakni saya sembeli saja. Untuk siapa? Dia tidak niatkan. Bukan untuk dirinya, bukan juga untuk orang lain yang memiliki hewan tadi. Fala tujzi an ahadin minhuma li'adamin niyyah. Maka tidak sah. Tidak sah untuk dia pula, tidak sah untuk si pemilik hewan. Kenapa? Karena tidak ada niat di dalam menyembelih tadi. Nah, tidak ada niat dalam menyembelih tadi. Waqila, dan sebagian berpendapat hukumnya sah. Namun beliau di sini yang zahir mensahihkan atau menguatkan bahwasannya ketika disembelih tidak ada niat untuk dirinya atau untuk si pemilik, maka hukumnya tidak sah untuk dirinya ataupun untuk si pemilik. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin sampai sini ikhwan. Aku minkum terlalu lama karena ini waktu Idul Adha sudah cukup dekat, sedangkan pembahasan masih cukup banyak. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan pembacaan ini sebelum Idul Adha. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Fa insyaallah mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hablakumullah.